Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمات Rahimani wa rahimakunnallah. Alhamdulillah, kembali kita mendulang sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal, nikmat al-ijtima', bertemu, berkumpul bersama saudari kita di sebuah majlis taat, majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla menjadikannya sebagai timbangan amal soleh di sisinya dan memberikan keberkahan ada usaha dan upaya kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak kita melupakannya buat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah berjuang, berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan umat beliau alaih salatu wassalam dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita untuk mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, bimbingan-bimbingan beliau, sampai kita mencoba untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita yang mungkin tergolong sangat jauh dari zaman kenabian dan zaman perasulan. Namun ini adalah sebuah hadiah yang sangat besar di dalam hidup. Di saat dengan hadiah ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan wanita-wanita yang salihat yang ada di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas anugerah dan pemberian inilah kita bertemu dengan Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas anugerah yang besar ini Allah azza wa jalla mempertemukan kita dengan putri Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, dan dengan semua wanita-wanita sahabiyat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah nikmat yang tidak ada dunia untuk kita bisa melelangnya, nikmat yang tidak ada duniawi untuk kita hargakan, membeli atau membarternya. Bagi orang yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan nikmat dan taufik serta hidayah ini, dia akan menjadi terbaik di masanya. Dia akan menjadi orang yang terlurus di dalam agamanya. Bahkan dia menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Namun yang berat adalah menjaga nikmat ini di saat banyak ujian dan cobaan silih berganti datang. Dan tentunya yang sangat membahayakan adalah di saat ujian dan cobaan itu datang dari diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam muqaddimah khutbah hajatnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung dari kejelekan diri-diri kami dan kerusakan amal-amal kami. Kita tidak menyaksikan perjalanan hidayah ini karena banyak yang membencinya, karena banyak yang tidak menyukainya, karena banyak yang meliriknya dengan mata sinis, atau mungkin dengan lisan yang penuh dengan celaan dan cercaan serta tudingan dan tuduhan. Kita tidak mengkhawatirkan, karena pemilik hidayah yaitu Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan yang pasti akan perlindungan, kesucian dan juga penjagaan terhadap hidayahnya. Yang tidak ada kepastiannya adalah diri-diri kita yang menggabungkan diri atau yang sedang mendapatkan hidayah itu. Tidak ada kepastian jaminan untuk kita sampai mampu menjaga, melindungi, mempertahankannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mencari kepastian itu. Dan kepastian itu ternyata diikat dengan sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah kesiapan untuk mau kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di atas pemahaman para pendahulu kita yang saleh, di atas pengamalan para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga jangan seorang wanita bermimpi atau seseorang lelaki berangan-angan untuk kemudian bisa menjadi lelaki atau wanita terbaik tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jangan seorang wanita mengharapkan menjadi wanita yang terbaik di masanya kalau dia tidak kembali kepada kebaikan umat Rasul alaihi salatu wassalam di masa yang silam. Dan kita tidak pernah akan bisa kembali kepada umat pendahulu kita dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang telah lewat, melainkan harus dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu di rumahnya Allah Azza wa Jalla untuk kita saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling isi mengisi, saling mudzakarah dan mudarasah semoga menjadi amal besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan menjadi amal besar pula siapapun yang ikut andil di dalam mewujudkan majlis yang insya Allah berbarokah ini. Barakallahu fikum. Pembahasan kita pada sore hari ini menyambung pembahasan-pembahasan yang telah lewat adalah al-haqqus sadis, hak yang keenam, yaitu haqqul zaujain, hak suami istri. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, az-zawaju atharun hammah wa al-muqtadayatun kabira. Pernikahan itu adalah memiliki pengaruh yang sangat penting dan punya konsekuensi-konsekuensi yang banyak. Maka pernikahan itu merupakan tali pengikat antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap dari keduanya memiliki hak atas yang lain. Apakah hak yang terkait dengan badaniyah, yaitu badan, hak yang terkait dengan ijtima'iyah, yaitu pertemuan, dan hak yang terkait dengan maliyah, yaitu harta benda, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian menjelaskan, maka wajib atas kedua, suami dan istri, untuk bergaul bersama masing-masingnya dengan cara yang baik. Dan dia harus, salah satu dari keduanya, menjaga hak-hak yang lain dengan penuh kelapangan dan kemudahan, dengan tidak menanamkan munculnya kebencian di dalam barakallahu fikum hidup. Hal ini telah disinggung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum lelaki, wahai para suami, hendaklah kalian bergaul bersama istri-istri kalian dengan cara yang baik, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain, ayat 228 dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Para wanita-wanita itu memilih hak untuk mendapatkan kebaikan dari suaminya, namun suami itu atas mereka memiliki tingkatan kebaikan yang harus ditunaikan oleh para istri. Sebagaimana seorang istri dituntut oleh agama untuk kemudian menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka demikian juga seorang suami dituntut oleh agama untuk menunaikan dan berkorban di dalam wujudkan kebaikan atau kewajiban-kewajibannya. Maka kapan saja kedua belah pihak antara suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing dan kewajibannya masing-masing, maka keduanya akan menjadi keluarga yang berbahagia. Kemudian terjaga kebahagiaan itu. Demikian sebaliknya, apabila salah satu dari keduanya tidak memperhatikan hak yang lain, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi perselisihan, bahkan akan terjadi perpisahan dan perceraian. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu kita memiliki kewajiban, atau suami istri memiliki kewajiban satu atas yang lain untuk kemudian mewujudkan kebaikan, kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Kedua belah pihak harus benar-benar menjaga haknya dan kewajibannya masing-masing. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa bagaimanapun seorang suami untuk mewujudkan tugas-tugasnya dan kewajiban-kewajibannya, maka seorang suami harus memperhatikan bahwa teman hidupmu ini adalah wanita yang benar-benar bengkok. Wanita yang susah engkau akan menemukan dia berada dalam kondisi yang terbaik, walaupun mungkin dia telah terhiasi oleh agama Allah Azza wa Jalla, maka dia tetap berasal atau tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Agar seorang suami menyadari, kalaupun dia bergaul dengan cara yang baik, dia mencoba meluruskan yang bengkok tersebut, maka tetap dia berstatus bengkok, muncul kerap kali atau seringkali apa yang tidak suka dia sukai atau yang dia tidak maukan dan tidak inginkan. Maka di saat itulah seorang suami harus menyadari bahwa istrinya itu bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani dia. Maka demikian juga wahai sang istri, terkadang menemukan dan menjumpai kekurangan pada suami kita mungkin lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Maka ketahuilah wahai seorang wanita atau istri, suamimu itu bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit untuk menemani engkau, tapi dia adalah manusia biasa. Maka di saat itulah Allah Azza wa Jalla mengikat keduanya untuk saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa dan memperkuat diri dengan ilmu agama. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna aqwaja ma fi dhila'i a'lahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wahai kaum lelaki, wahai para suami-suami, berikanlah teguran, berikanlah nasihat, berikanlah arahan kepada wanita-wanita, istri-istri kalian, wejangan-wejangan yang baik. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki. Wa inna aqwaja ma fil dhila'i a'la, dan tulang rusuk lelaki yang paling bengkok adalah yang paling atas. Dari situlah wanita tercipta. Sekarang, di saat kita mengetahui dan menyadari bahwa wanita itu bertabiat bengkok, maka kelurusan wanita itu ada pada seorang bapak sebelum wanita itu menikah. Dan setelah wanita itu menikah, maka kelurusan tulang yang bengkok itu terbebani pada seorang suami. Allahu Akbar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa in dhahabta tuqimahu kasarta, tuqimuhu kasartahu. Jika engkau wahai suami berupaya untuk meluruskannya, maka engkau dikhawatirkan mematahkannya serba salah. Seorang lelaki serba salah jikalau dia berupaya untuk melakukan pelurusan terhadap yang bengkok ini, dikhawatirkan akan mematahkan tulang yang bengkok tersebut. Tapi wa in taraktahu, jika engkau wahai suami membiarkannya, tulang itu atau istri itu, lam yazal ahwaj, akan terus menjadi lebih bengkok lagi. Fastausu bin nisa'i. Nabi alaihi salatu wassalam kembali menegaskan pesannya agar para lelaki harus sering-sering memberikan wejangan, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada wanita yang bengkok tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, betapa kasih sayangnya agama ini terhadap manusia secara umum. Di saat kemudian Allah mengaitkan kebutuhan lelaki kepada kaum wanita, maka Allah Azza wa Jalla melalui syariatnya memesankan atau berpesan kepada kaum lelaki, ingat, wanita yang anda jadikan teman itu, ingat, wanita yang engkau akan jadikan teman dekat engkau dan yang akan berada di rumah engkau adalah seseorang yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bagi seorang lelaki yang pintar, bagi seorang lelaki yang benar-benar bertanggung jawab, maka dia tahu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, diperkenalkan status seorang wanita tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, berarti dia seorang lelaki akan menyiapkan diri untuk menjawab, menyempurnakan, atau untuk siap meluruskan yang bengkok tersebut. Maka tentunya Rasul alaihi salatu wassalam telah memberitahukan juga, tidak mungkin suami itu pertama akan menjadi orang yang lurus, dan dia tidak pernah mungkin bisa tampil untuk meluruskan yang bengkok kecuali di saat suami itu memiliki ilmu agama, memiliki ilmu alat untuk kemudian meluruskan dirinya dan meluruskan teman hidupnya yang bengkok. Maka ilmu alat itu, itulah ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini merupakan sebuah teguran besar bagi kita sebagai seorang suami, agar kita memiliki kesiapan mental untuk ditemani oleh seseorang yang bertabiat bengkok di dalam hidupnya. Maka di saat kita berupaya menyiapkan diri kita untuk bisa meluruskan yang bengkok, maka kita berharap kemauan, keinginan untuk meluruskan yang bengkok dengan alat yang memang tepat, yaitu ilmu agama, meringankan beban kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Kenapa saya mengatakan meringankan beban kita? Karena bagaimanapun kita telah menjadi orang alim mungkin, lalu kemudian membawa bahtera rumah tangga, tidak akan pernah terbebas dari problem berumah tangga. Kita belajar dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamnya para nabi. Beliau adalah imamnya para rasul. Wanita-wanita yang menemani beliau adalah wanita-wanita istri-istri yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla untuk menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menemukan, kita menjumpai dalam banyak riwayat yang itu merupakan sebuah sunnatullah, problematika yang terjadi di rumah tangga. Namun tentunya kita harus belajar pula bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tidak membiarkan problem itu berlarut-larut kemudian membesar, tapi beliau segera untuk kemudian menutupnya, segera memadamkan kobaran apinya. Itulah yang harus kita pelajari, itulah yang harus kita kaji. Kalau untuk menutup agar tidak ada problem rumah tangga, itu tidak pernah mungkin terjadi di dalam hidup. Problematika rumah tangga itu mesti akan terjadi. Mari kita dengarkan kelangsungan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain. Walan tastaqima laka ala tariqatin, maka wanita itu tidak pernah akan lurus dalam satu jalan. Fa inistamta' biha istamta'ta biha wa fiha awad. Walaupun engkau wahai para suami ingin bernikmat-nikmat dengannya, hidup dengan penuh keriangan, dengan penuh kegembiraan, maka ketahuilah pada istrimu itu ada kebengkokan. Jikalau engkau meluruskannya dengan paksa, maka paksaannya itu harus engkau melepaskannya. Itulah menceraikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disinilah seorang suami harus belajar untuk orang menjadi orang yang sabar, belajar menjadi orang yang lapang dada untuk menerima kekurangan. Demikian juga sang istri. Tadi sudah kita sebutkan bahwa suamimu itu bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menemani engkau, tetapi dia adalah manusia biasa, akan banyak kekurangan. Kalau seorang istri menerima kekurangan suami dan seorang suami menerima kekurangan istri, maka disitulah akan terbentuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menutupi kekurangan. Tidak kemudian kekurangan itu dijadikan sebagai alat untuk kemudian menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, mencela istrinya atau mencela suaminya. Dia akan saling melengkapi, dia akan saling menyempurnakan, dia akan saling mengisi, dia akan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk kemudian menyempurnakan kekurangan itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, salah satu lagi konsep yang diingatkan kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahai kaum lelaki, la yafruqu mu'minun mu'minatan, jangan sekali-kali seorang suami mukmin cepat marah di saat melihat sesuatu dari istrinya yang mukminah. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Jika engkau wahai sang suami melihat dari istrimu ada akhlak yang engkau tidak sukai, yang engkau tidak menerima, radhiya minha khuluqan akhar, maka sang suami itu akan ridha dan menerima dari akhlak yang lain. Kata Syekh Muhammad ibn Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, hadith-hadith ini adalah sebuah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bagaimana seorang suami untuk bergaul bersama istrinya. Hendaklah seorang suami itu, kata beliau, memiliki sikap taisir, mudah di dalam bergaul, tidak menyulitkan istrinya, tidak memberatkan istrinya, namun dia adalah suami yang mudah untuk kemudian melakukan hal-hal yang disukai oleh sang istri. Karena kata beliau, tabiat seorang wanita itu tercipta tidak di atas sisi yang sempurna, bahkan dia wanita tercipta dari kebengkokan. Maka tidak mungkin seorang wanita, seorang lelaki untuk bisa kemudian adem ayem bernikmat-nikmat dengan istrinya kecuali di atas tabiat terciptanya sang istri, yaitu kebengkokan. Sering seorang suami menemukan dan menjumpai di dalam hidup, yaitu menemukan istri penuh sambutan, wajah ceria, dengan tampak disangka dan diruga, dengan tampak mengetahui apa sebabnya. Seorang suami suatu ketika menemukan wajah yang cemberut, wajah yang tidak menghibur, wajah yang tidak disukai. Maka disinilah keadilan suami untuk berbuat. Disinilah keadilan suami untuk menimbang. Jangan sampai seorang suami pincang di dalam memberikan penilaian terhadap istrinya. Bagaimana cara keadilan dari seorang suami yang bersikap? Disinilah dia harus mengetahui. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kita agar kita jangan sekali-kali suka melupakan kebaikan-kebaikan-kebaikan istri. Tapi kita harus menimbang kebaikan yang dia telah perbuat pada diri kita sebagai seorang suami dengan kekurangan yang ada pada hari itu dan saat itu kita melihat dan menemukannya, agar kita berada dalam koridor bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaupun kau marah karena melihat sebuah akhlak yang tidak mengenakkan, wahai sang suami, engkau akan bergembira, engkau akan senang dari akhlak-akhlak lain yang telah dia perlihatkan kepada dirimu, yang telah dia korbankan buat dirimu sendiri. Ini keadilan seorang suami di saat memberikan penilaian terhadap kekurangan pada istrinya. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, hadith-hadith ini sepantasnya bagi seseorang untuk bisa menimbang antara kebaikan dan kejelekan yang ada pada seorang wanita, ai seorang istri. Kalau suatu saat dia menemukan sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia harus berupaya untuk membandingkan pada istrinya itu akhlak-akhlak yang telah lewat dari akhlak-akhlak yang mulia dan baik yang dia sukai dan dia senang. Jangan sampai, kata beliau, seorang suami melihat kepada istrinya dengan kacamata kebencian, dengan kacamata ketidaksukaan semata, tetapi dia harus berupaya untuk menimbang antara kebaikan yang telah diperbuat oleh istrinya dan mungkin kekurangan yang dia nampakkan di saat itu. Barakallahu fikum. Itulah keadilan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam tentunya agar terpelihara dan terjaga langgeng pergaulan yang baik, yang bagus, menghasilkan nilai-nilai kebahagiaan di kehidupan suami istri, apalagi di kehidupan anak keturunannya. sering barakallahu fikum tidak terkontrol. Di saat kemudian sang istri semaunya atau sang suami semaunya, maka terjadilah cekcok, kemudian terjadilah perang mulut. Yang menjadi pendengar setia adalah sang anak, yang menjadi juru rekam adalah sang anak, yang menjadi penonton sang anak. Maka ini adalah perilaku dan akhlak serta teladan yang sangat-sangat buruk. Apalagi jika keluar dari lisan sang suami kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, lalu direkam oleh anak. Seorang suami sering menyebut istrinya dengan nama-nama binatang, maaf, lalu kemudian anak putra putri merekam kata-kata binatang yang bercokol dan menyentuh gendang telinganya, sehingga seorang anak tidak menutup kemungkinan akan menjadi dendam, menanamkan sifat dendam pada sang anak di saat ibunya yang telah berjuang habis-habisan buat dirinya, mengandungnya, menyapihnya, lalu direndahkan dan dihinakan sedemikian rupa, maka akan memunculkan dendam pada anak terhadap sang bapak. Siapa yang mendidiknya? Kita sendiri salah di dalam mendidiknya, barakallahu fikum. Demikian juga sang istri. Jangan sampai kemudian kita menontonkan hal-hal yang tidak baik di depan anak-anak kita, di hadapan suami kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita merekam kata-kata kotor yang mengenai suami kita sendiri, sehingga anak-anak kita merekam. Maka ini barakallahu fikum pelajaran yang tidak baik di dalam mendidik anak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan pembenahan kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, untuk terus bercermin dengan cermin agama kita. Kita berharap kekurangan yang telah lewat kita bisa menutupinya dan bisa menghibur dan menghilangkan pada rekaman-rekaman jelek putra-putri kita. Kita tukar, kita ganti, kita hilangkan rekaman-rekaman jelek itu dengan memulai terbimbing di atas Al-Quran dan terbimbing di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap akan melahirkan generasi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Maka sekali lagi, Al-Quran dan sunnah telah mengajarkan kita sebagai seorang suami dan istri, terlebih khusus sebagai seorang suami, kita harus banyak-banyak menerapkan keadilan di saat kita berhadapan dengan istri kita. Satu hal yang menjadi pesan inti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri kita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Bagaimanapun, apapun yang kau usahakan, wahai sang suami, jikalau engkau sabar meluruskannya, tidak menutup kemungkinan yang bengkok itu engkau akan patahkan. Tapi dengan pendekatan ilmu agamalah yang akan bisa mengerem semuanya itu, barakallahu fikum. Yang kedua, Islam membimbing kita, wahai kaum lelaki, wahai para suami, agar memiliki sikap yang adil di saat kita menilai kekurangan yang ada pada istri. Di saat kita menjumpai kekurangannya, maka kita harus menimbangnya dan membandingkannya dengan kebaikan yang pernah dia korbankan buat kita, agar kita di saat menemukan kekurangannya dia, kita tidak merendahkannya, kita tidak menghinakannya, kita tidak menghabiskannya, kita tetap menghormatinya, dan kita tetap membantu dan menolong menuju kesempurnaannya. Kata beliau, sungguh kebanyakan kaum lelaki atau suami kepingin kondisi yang sempurna muncul dari istri-istri mereka. Maka ini adalah sebuah perkara yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, karena keinginan yang berlebihan dari seorang suami, muncullah sikap-sikap, muncullah kemudian sikap-sikap kejam, sikap-sikap ganas, sikap-sikap keras di hadapan barakallahu fikum istri-istri mereka. Bahkan sampai berakhir kepada perceraian rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak cukup sampai di situ, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Sang suami ketika menjumpai kekurangan pada istrinya, di saat dia menginginkan istri itu supaya menjadi pendampingnya yang sempurna di dalam hidup, bukan cuma sebatas dia telah menceraikan wanita itu, tetapi terkadang dia rendahkan, dia hancurkan, dia bongkar aibnya, dia umbar kekurangannya kesana kemari. Wahai suami, tidakkah engkau bercermin bahwa engkau juga manusia biasa, padamu kekurangan, padamu barakallahu fikum aib-aib yang sangat banyak. Maka jikalau engkau menolong untuk menyembunyikan kekurangan istri engkau, maka Allah Azza wa Jalla akan juga menolong untuk menyembunyikan kekurangan-kekurangan engkau. Tapi jikalau engkau mengumbar aib dan kekurangan istrimu, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas apa yang engkau lakukan seperti yang engkau lakukan. Barakallahu fikum. Ma'asyra al-muslimin yang saya hormati, oleh karena itu beliau memberikan nasihat kepada kita. Fayam bagi lizaw ayyata sahala wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu zawjatu idza kana la yahillu bid-din aw syaraf. Hendaklah seorang suami untuk memiliki sifat yatasahal, gampang dan mudah, atau seorang suami yang berupaya untuk menutup matanya dari apa yang dilakukan oleh istrinya selama perbuatan istri itu tidak merusak agamanya atau tidak merusak kehormatan dan kemuliaannya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah letak ilmu agama yang akan membimbing seorang lelaki menjadi orang yang punya kesiapan untuk menerima kekurangan seorang istri. Disinilah letaknya ilmu agama yang akan menjadikan seorang suami punya sikap adil di dalam mendudukkan persoalan hidup dia bersama istrinya. Dia tidak menuntut sesuatu yang istrinya tidak mampu untuk melakukannya atau berat untuk mengerjakannya. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tak ubahnya bagaikan raja di hadapan para anak buahnya atau para tentara-tentaranya. Apa yang dia maukan harus terlaksana. Maka engkau harus bersikap penuh dengan kemudahan, wahai sang suami, di hadapan istri engkau. Maka dari sinilah kita menyadari dan kita mengetahui bahwa kita tidak mungkin akan bisa membentuk rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan mendapatkan kebahagiaan kecuali harus melalui pendekatan ilmu agama. Kalau seorang suami belum menemukan istrinya atau belum mendapatkan menjumpai istrinya adalah wanita yang siap untuk terbimbing dengan bimbingan-bimbingan agama, maka jangan engkau kemudian merendahkan, mencerca, menghinakan dia. Engkau harus berusaha, wahai sang suami, untuk kemudian dia mendapatkan panggilan, giliran dia untuk dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayahnya. Maka jikalau kemudian dia menjadi penentang berat terhadap dirimu, kemudian dia tidak menerima keberadaan engkau, bahkan menghancurkan agamamu, wahai kaum lelaki, wahai suami, menghancurkan agama anakmu, maka di saat itulah engkau memutuskan yang terbaik karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dia masih mau mendengar bimbinganmu, terjatuh lagi. Besok mau mendengar arahanmu, tersungkur lagi. Besok mau mendengar ucapanmu, kewalahan lagi atau tersalah lagi. Berarti pada dirinya ada kesiapan, ada modal untuk kemudian disambut oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau putus asa, wahai sang suami. Apalagi kalau engkau menghinakan karena itu. Aku telah ingatkan kamu, kamu melanggar lagi. Sekarang kamu taat, kamu langgar besok. Engkau hinakan dengan itu, maka itu akan menutup kebaikan pada diri wanita itu. Barakallahu fikum. Maka jikalau engkau cinta kepadanya kebaikan, dan engkau ingin membangun kebaikan pada anak keturunan engkau, wahai sang suami, bersabarlah engkau untuk membimbing, mengarahkan, mendakwahkan, dan menebar padanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebaliknya, wahai kaum wanita, jikalau ternyata engkau lebih dahulu dijemput oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami engkau belum, maka bersabarlah engkau untuk mengajaknya, untuk mengarahkannya, untuk membimbingnya. Engkau harus mencari langkah-langkah yang tepat untuk engkau mendekatkan dia dengan taufik, dengan hidayah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru, jangan bersikap gegabah untuk kemudian minta dicerai karena suaminya berbeda manhaj mungkin. Maka hendaklah engkau berupaya, kalau ternyata sudah engkau tidak memiliki kemampuan lagi, bahkan dia akan merusak dirimu atau merusak anak keturunanmu, maka di saat itu engkau melangkah karena Allah Azza wa Jalla, minta untuk dilepaskan karena agama kita. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menolong engkau. Tapi jikalau dia mau, masih mau mendengar, masih mau menjadi orang baik, terjatuh lagi, besok baik, terjatuh lagi, sabarkan, sabarkan. Semoga kesabaranmu itu menjadi pintu hidayah baginya, wahai kaum suami, wahai kaum istri. Yang paling jelek adalah di saat sang suami tidak punya kepedulian terhadap agama istrinya. Yang lebih jelek lagi pada sang istri, di saat sang istri tidak mau peduli terhadap agama suaminya. Mau sholat suaminya atau tidak, dia tidak mempedulikannya. Demikian juga sang suami, istrinya mau sholat atau tidak, mau baik atau tidak, dia tidak mempedulikannya. Yang penting adalah tercapai hawa nafsunya atau terbayar nafsu birahinya. Baik lelaki, suami atau istri, selesai permasalahan. Aduhai, betapa rendahnya seorang suami yang demikian sikapnya dan seorang istri yang demikian tabiatnya. Maka jangan kemudian bermimpi darinya akan lahir, anak-anak yang akan berbakti. Jangan bermimpi dari suami atau istri yang seperti ini akan lahir anak-anak yang menjadi idaman agama dan menjadi idaman bangsa dan negara ini. Maka oleh karena itu saya tutup, insyaallah kita akan langsungkan pembahasan yang sama karena panjang pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi. Saya tutup tentu sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan segenap al-aba dan kaum ibu agar terus bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak mungkin menjadi suami yang terbaik tanpa melalui sentuhan ilmu agama, dan kita tidak pernah mungkin menjadi istri yang terbaik kecuali harus melalui sentuhan ilmu agama. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.